Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampaikan. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan dan iman untuk tetap meyakini ajaran yang kita anut ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat suri tauladannya kita masih dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan agama di jalan real yang diinginkan oleh Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan akan mengkaji bersama-sama dengan para pendengar tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang pada hari ini telah sampai pada surat Ali Imran ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injil wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Ha antum ha'ulai hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Bagaimanakah kamu? Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 65 dan 66 ini masih terkait dengan ayat 64 yang menceritakan tentang agama Ibrahim, yaitu agama Tauhid, di mana kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 64 itu mengajak, meminta kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada ahli kitab yang ada pada waktu itu di Madinah atau setelahnya yang ada di seluruh dunia ini untuk kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Tauhid, mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan pada ayat 65 ini Allah sekali lagi meminta kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak menggunakan kata kul, langsung saja ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, katakanlah Nabi Muhammad kepada ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, sosok Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena kedua agama ini berkeyakinan bahwa Ibrahim itu pengikut dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa Taurat dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa berupa Injil. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kamu sekalian wahai ahli kitab lupa diri, karena Taurat dan Injil itu tidak turun melainkan sesudah Nabi Ibrahim. Tidak mungkinlah Nabi Ibrahim mengikuti Taurat dan Injil, tetapi Taurat dan Injil mungkin mengikuti Nabi Ibrahim, karena sosok Nabi Ibrahim telah diluan ada, baru kemudian ada dan terjadilah pengikut-pengikut dari cucu-cucu Nabi Ibrahim ini, yang dimana Nabi Isa dan Nabi Musa merupakan bagian darinya. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin disampaikannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat 66 Allah ingin mempermasalahkan lagi kepada ahli kitab. Beginilah kamu wahai ahli kitab, kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang sudah kamu ketahui. Kamu ini kenapa yang sudah kamu ketahui bahwa Ibrahim itu datang sebelum kamu dan kamu yakin bahwa dia adalah pengikut kamu? Sebenarnya falima tuhajju nafi ma laisa lakum bi ilm, kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sebenarnya kalau tidak tahu tidak masalah. Ini sudah tahu tapi tetap juga diperdebatkan. Tentu saja ini suatu hal yang salah. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam prolog kajian kita tentang surah Ali Imran ayat 65-66. Di studio telah hadir Ustaz kita Ahmad Perdana untuk memberi kontribusi dan tambahan untuk memperkaya pemahaman kita tentang ayat 66 dan 65 dari surah Ali Imran. Kami persilakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Yang menarik di sini di ayat 65 ini bahwa Allah memulai redaksinya dengan ya ahlal kitab. Allah tidak mengatakan di sini ya ayyuhal yahud wan nasara. Allah tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah ingin menjelaskan orangnya sudah diketahui dan sekaligus ingin membuat mereka sadar bahwa mereka itu adalah ahlul kitab, yaitu orang yang sangat mengerti tentang kitab yang ada di tangan mereka. Ya, kenapa masih diperdebatkan? Mengapa masih mengatakan bahwa kami adalah Ibrahim itu berasal dari kami, Ibrahim itu mengikuti kami dan sebagainya. Jadi Allah mengatakan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, karena kalian lebih tahu dengan kitab yang ada berada di hadapan kalian. Ya, lima tuhajuna Ibrahima wa ma unzilatit Taurat wal Injil ila min ba'di. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani saling mengklaim dan menganggap diri mereka itu menganggap Nabi Ibrahim itu berasal menganggap mereka itu keturunan yang sah dari Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim itu mengikuti mereka. Ini adalah satu sikap yang bodoh. Kenapa? Karena memang sudah jelas sekali Nabi Ibrahim itu lebih dahulu lahir daripada mereka. Ibaratnya Nabi Ibrahim ini adalah kakek mereka. Sama seperti ilustrasinya, kalau ada seorang kakek kemudian ada dua orang cucu yang saling mengklaim bahwasanya kakek itu dia berasal dari kakek itu. Ini kan bodoh ini. Yang seharusnya kami berasal dari kakek itu adalah kakek kami. Nah, bukan kakek itu bagian dari kami, tidak. Kami adalah cucu, ya. Kami adalah bagian dari kakek. Oleh karena itu, kalau kami adalah bagian dari kakek, ikutilah kakek itu. Sama seperti Nabi Ibrahim, kalau kalian memang mengatakan berasal dari Nabi Ibrahim, ikuti Nabi Ibrahim itu. Jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Makanya Allah menutup ayat ini dengan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Atau bahasa Allah, kalau bahasa medannya, kok bodoh kali lah kok. Kok bodoh kali, begitu bahasanya. Iya, saya kira itu saja. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah kakek atau nenek moyang dari Nabi Musa dan Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim telah kita ketahui di ayat 65-64 tadi mengajak kepada tauhid, maka ikutilah Nabi Ibrahim yang bertauhid tadi, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan suatu pembelajaran bahwa memang apa yang mereka aku sebagai nenek moyang, tetapi mereka tidak mengikutnya. Bahkan mereka terbalik mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya pengikut mereka. Yang musyrik ini. Di sisi lain, Allah mengatakan padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Di sini timbul pertanyaan, Taurat yang mana? Banyak sekali kita menemukan dalam Al-Quran, Al-Quran mengakui adanya kitab Taurat dan Injil. Taurat yang mana dan Injil yang mana yang diakui oleh Al-Quranul Karim tersebut, sehingga pengikutnya disebutkan dengan ahli kitab. Kita sebagai umat muslim yang meyakini rukun iman yang enam, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. Sebagaimana kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kita juga meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Kalau ini tidak diyakini, maka iman seorang muslim batal. Karena ini adalah bagian dari rukun iman yang enam, meyakini kitab-kitab ada diturunkan Allah kepada nabi-nabi yang dipilihnya. Namun suatu hal yang menarik bahwa apa yang kita yakini ini tetaplah dalam koridor bahwa Al-Quran akhirnya memposisikan semua kitab di bawahnya ini dalam bingkai Al-Quran itu sendiri. Apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang menjadi pegangan bila kita memahami Taurat dan Injil. Jadi sebenarnya kita juga meyakini di dalam Al-Quran, Al-Quran menyatakan bahwa Taurat dan Injil telah dirubah, lima tuharifuna, ditahrif atau diganti, tabdil atau taghyir. Nah, jadi sebenarnya di samping kita mengakui bahwa itu pernah turun, Al-Quran juga meyakini dan mengakui bahwa yang turun itu pun telah terjadi perubahan. Nah, suatu hal yang menarik kalau kita lihat Alkitab, karena baru-baru ini saya sekarang lagi mengkaji tentang buku Ibnu Hazm Al-Fasl fil Milal wal Ahwa' wan Nihal yang berisikan tentang koreksi dasar terhadap Alkitab, kita langsung menemukan di kejadian itu sendiri banyak sekali di setelah kitab keluaran, setelah masa Nabi Musa keluar dari Mesir menuju Sina sampai wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kita menemukan sejarah raja-raja Yahudi itu langsung menyembah berhala, dalam bahasa Alkitabnya menyembah Baal, begitu dahsyat. Bahkan 10 raja itu semuanya hampir rata-rata menyembah berhala, memberi sesajen, menyembah. Jadi kalaulah ini terjadi, maka apa yang disebutkan Al-Quran bahwa telah terjadi perubahan mendasar di kitab Musa itu sangat wajar. Sama halnya dengan terjadi perubahan pada kitab Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa ketika wafat, dia hanya meninggalkan sekitar 120 pengikut di hadapan seorang kerajaan raja yang begitu kejam dan sadis. Sangkingkan kejam dan sadisnya, mereka tidak bisa menyebarkan agama secara terang-terangan. Maka ajaran yang disampaikan itu sudah sangat mungkin mengalami distorsi. Apalagi kemudian berkembang dan tersebarnya pindah pula ke Roma. Nah, inilah maka disebutkan, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, apakah kamu tidak berpikir bahwa kita memang meyakini Taurat dan Injil, tetapi kita juga meyakini Taurat dan Injil itu telah mengalami perubahan, dan keyakinan kita itu bukan saja berdasarkan Al-Quran, tetapi realita dan fakta di lapangan pun menunjukkan ke arah yang kita yakini itu. Iya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi itu dikandung sebenarnya di dalam ayat 66 ini, di mana Allah menjelaskan ha antum haula ya hajajtum fima lakum bi'an falimatu hajuna fima laisa lakum bi'an. Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal-hal yang kamu ketahui. Jadi kenapa kamu membantah-bantah tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa ternyata debat atau bantahan yang mereka lakukan atau pengklaiman diri mereka bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah asli, keturunan mereka itu adalah keturunan asli Nabi Ibrahim, itu sebenarnya tidak ada keterangan yang jelas tentang itu. Jadi tidak untuk apa itu dibahas sekali begitu. Allah mengatakan falimatu hajuna fima laisa lakum bil. Untuk apa kamu bahas itu kalau kamu memang tidak tahu? Kalau tidak tahu lepaskan, jangan terlalu dicari-cari permasalahan itu karena memang tidak dijelaskan Allah. Makanya yang paling penting itu adalah bukan untuk mencari-cari siapa nasab kita. Bukan untuk mencari akulah nasab yang terbaik, bukan itu, karena agama ini bukan warisan nasab. Agama ini adalah warisan daripada keimanan. Karena walaupun anak yang langsung, sebagaimana kejadian anak Nabi Nuh, yang memang langsung itu anak Nabi Nuh, akan tetapi tetap ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala karena dia ingkar kepada Allah. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya wahai anakku, naiklah ke perahu ini bersama aku. Tidak wahai ayahku, aku akan fa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', aku akan berlindung di gunung itu yang akan menyelamatkan aku. Ya, maka akhirnya fahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin, akhirnya keduanya dipisahkan oleh gelombang dan anaknya termasuk daripada orang-orang yang tenggelam. Innahu laysa min ahlika ya Nuh, kata Allah ketika Nabi Nuh bersedih. Itu memang anakmu secara nasab, tapi laysa min ahlika wa innahu amalun ghairu salih, dia tidak melakukan amal yang salih. Jadi walaupun memang jelas keturunan, tapi yang paling penting di dalam masalah keimanan ini adalah warisan keimanan, bukan warisan nasab. Makanya walibasut taqwa zalikat khair, pakaian takwa itu adalah yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Ya, benar sekali Ustaz Perdana, bahwa memang Nabi Ibrahim yang kita kenal di dalam Alkitab itu dengan Abram atau Abraham, itu akhirnya menjadi idola bagi seluruh umat, termasuk pengikut Taurat dan pengikut Injil. Dan kita juga sebagai umat Islam juga mengidolakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan suatu hal yang menarik, kita melihat salawat yang kita baca di sholat itu, yang cuman kita sebutkan itu dua sosok Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi memang bagaimana Nabi Ibrahim ini menjadi idola yang diperebutkan oleh tiga agama besar di muka bumi ini adalah suatu hal yang mungkin menarik kita untuk kita pelajari lebih jauh. Siapa sosok Ibrahim ini? Apabila kita melihatnya kembali dalam surah Al-Baqarah yang kita kaji pada bulan yang lalu, atau pada surat kedua dari Al-Quranul Karim, maka kita menemukan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bekerja dengan maksimal tanpa melihat al-aslu bara'atu zimmah. Bukan dia bekerja, yang penting sudah selesai tugas. Dia bekerja semaksimal mungkin. Puncak dari pekerjaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita lihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim yang pada saat ini kita melihat masih jemaah haji ini berada di mana? Arafah. Di Mina ini sekarang ini ya. Kita melihat itu bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Kalau misalnya al-aslu bara'atu zimmah sekedar kewajiban, maka cukuplah sampai setinggi tangannya saja. Tapi dia mengambil namanya sebuah bongkah batu. Batu itu menjadi sebuah monumen sampai sekarang kita masih melihatnya, yang terkenal dengan istilah Maqam Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdiri untuk meninggikan Ka'bah Al-Mukarramah di Baitillahil Haram, di mana jemaah haji lagi tawaf dan sholat sunat di makam Nabi Ibrahim itu. Suatu hal yang menarik lagi dari sisi Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ini tidak takut siapa-siapa kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mau dilempar ke dalam api yang begitu menggelora, mungkin luasnya selapangan Merdeka, karena seluruh umat pada waktu itu harus menyumbangkan kayu bakar, sehingga banyak sekali dan mungkin tingginya ada 3 tingkat itu kayu, sangkingan jauhnya dilempar pakai manjanik. Tapi Nabi Ibrahim ditawar oleh Jibril, maka Jibril mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, tidak mungkin kamu selamat dari api yang begitu menggelora. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku tidak butuh bantuanmu wahai Jibril, yang kubutuhkan hanyalah Allah dan Dia sebaik-baik tempat kembali. Jadi di sini suatu hal yang menarik, kenapa tiga agama samawi ini terlalu menggebu-gebu untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan dan idola. Sebenarnya yang perlu kita cari titik simpulnya, bahwa Nabi Ibrahim sangat amat bertauhid. Sangkingkan tauhidnya dia, bantuan Jibril saja dia tolak. Kedua, bahwa Nabi Ibrahim ini sangat amat tekun dalam bekerja. Sangkingkan tekunnya, dia ambillah sebongkah batu, dan batu itu kita kenal dengan istilah Maqam Ibrahim. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih di awal tahun 2007. Mudah-mudahan semangat untuk menjadi bangsa yang besar, untuk maju dan merubah hari yang lalu menjadi lebih baik pada hari ini, tentu saja tidak lepas dari bagaimana suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Dan tentu saja terakhir, kita pun tidak bisa dan tidak pula lupa untuk berserah diri dan tawakal kepada Allah, dibaringi dengan doa dan kerja keras tadi. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Kurang dan lebihnya kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.